على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، الحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم من أنا جنتي dan حرمتي. Kita lanjutkan kembali kajian kita As-Sirah An-Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salat muslim, atau dari kitab Kunuz Sirah karya Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Dan kita masih pada uraian penulis tentang bentuk dan cara kaum musyrikin di dalam memerangi dan menghukumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk-bentuk gangguan yang mereka lakukan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berikut ini an-nawu' tsani, bentuk gangguan mereka yang kedua sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah gangguan. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan gangguan terhadap mental, gangguan mental. Baik, kemudian kata beliau, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bait. Dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat di Ka'bah, wa Abu Jahlin wa ashabuhu julus, dan Abu Jahal sedang duduk bersama kawan-kawannya, sedang duduk-duduk di dalam Masjidil Haram di depan Ka'bah bersama kawan-kawannya. Idh qala ba'dhum li ba'd, tiba-tiba sebagian mereka ada yang berkata, ayyukum ya'ti bisalat juzuri bani fulan fayadha'u ala zahri Muhammadin idha sajad. Allahu musta'an. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran onta bani fulan, dia bawa ke sini, dia bawakan ke sini, kemudian ia letakkan di atas punggung Muhammad tatkala dia turun sujud. فَانْبَعَثَ أَشْقَ الْقَوْمِ وَهُوَ عُقْبَ إِبْنُ أَبِي مُعَيَطْ فَجَاءَ بِهِ. Maka yang pergi mengambil kotoran onta tersebut adalah orang yang paling celaka dalam kaum tersebut, yaitu Uqbah ibnu Abi Mu'ayyad. فَجَاءَ بِهِ, dia pun datang membawa kotoran onta bani fulan tersebut. فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيَّ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. Dia pun menunggu Nabi SAW turun sujud. Begitu Nabi SAW turun sujud, ia pun meletakkan kotoran onta yang telah dia ambil dari Bani Fulan tersebut di atas punggung Nabi kita SAW, di antara dua pundak beliau. Demikianlah gangguan yang mereka lakukan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar beliau tidak berdakwah mengajak kepada tauhid dan tidak lagi mengingkari kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaumnya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an yang menceritakan kisah ini, di saat itu beliau berkata, wa ana anzur, aku melihatnya dengan kedua mata kepalaku. La ughna la kana limana, akan tetapi aku tidak mampu melakukan apa-apa. Andai kata aku ingin melarang, aku tidak mampu melakukan apa-apa terhadap mereka yang sedang demikian. Faja'alu yadhhakuna wa yuhilu ba'dhum 'ala ba'd. Maka setelah itu mereka pun tertawa dan yuhilu ba'dhum 'ala ba'd, saling lihat melihat di antara mereka menertawakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka letakkan kotoran onta di atas pundaknya dan beliau sedang sujud. Farafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajinun la yarfa'u ra'sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masih sujud, juga belum mengangkat kepalanya. Hatta ja'athu Fatimah fatarahathu ala an dhahri, sehingga datang putri beliau Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha. Memindahkan kotoran unta yang telah mereka letakkan di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Setelah itu farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan orang-orang Quraisy kepadamu. Beliau mendoakan keburukan terhadap mereka sebanyak 3 kali. Fasyaqqa dzalika 'alaihim idza'a 'alaihim. Mereka pun ketakutan tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka di depan Ka'bah. Kenapa mereka ketakutan? Wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Karena mereka tahu doa yang dipanjatkan di tanah suci adalah doa yang mustajab. Sehingga begitu mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka di depan Ka'bah, maka mereka pun ketakutan. Bal ya'lamun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shadiq. Juga karena mereka tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran. Beliau seorang yang jujur, wa anhu nabiyyun haqqan sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi, tidaklah yang membuat mereka begitu bengis, begitu kejam, begitu memerangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang melainkan karena mereka tidak ingin tauhid ditegakkan. Mereka tidak ingin ritual-ritual syirik mereka disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin adat istiadat yang telah mereka ambil dari nenek moyang mereka itu disalah-salahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengandung syirik, bid'ah atau maksiat. Maka mereka pun ketakutan tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka di depan Ka'bah. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami tahu engkau, ucapan celaan mereka telah membuat engkau sedih. Dalam ayat yang lain, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Solusi untuk kamu yang sedang sedih karena celaan mereka adalah memperbanyak zikir, tasbih, tahmid kepada Allah, dan hendaknya engkau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan hendaknya engkau selalu beribadah kepada Allah hingga kematian datang kepadamu. Ini solusi terbaik dari Allah jalla wa ala rabbul alamin untuk setiap hamba yang sedang gelisah, yang sedang galau, yang sedang sedih karena cacian dan cercaan manusia. Solusi terbaik adalah meninggalkan mereka, menghadap kepada Allah, menjaga zikir-zikir yang Allah jalla wa ala anjurkan dengan konteks-konteks yang khusus, di tempat yang khusus atau di waktu yang khusus, maupun zikir-zikir yang dianjurkan secara umum, dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Tidaklah seorang hamba membasahkan lisannya dengan zikir kepada Allah jalla wa ala dan memperbanyak ibadah kepada Allah jalla wa ala, baik ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah yang rawatib ataupun salat sunnah mutlaqah ataukah salat-salat sunnah dawatul asbab, melainkan dia akan menjadi orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Dia akan tenteram hidupnya, akan bahagia, akan tenang, sekalipun jutaan manusia di luar sana sedang mencaci maki dan membulinya. Oleh karena yang Nabi SAW tatkala Allah katakan, laqad na'lamu anhu yadhiqu sadruka bima yaqulun, kami sudah tahu hatimu mulai gelisah, sempit, engkau sedikit galau karena ucapan-ucapan mereka terhadapmu. Maka Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah, sucikanlah Allah, perbanyaklah subhanallah, perbanyaklah alhamdulillah, wa kum minas sajidin, dan hendaknya engkau menjadi orang yang selalu sujud kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah sehingga kematian datang kepadamu. dan terkhusus ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, terkhusus kita yang sudah berada di akhir zaman ini, di sebuah zaman yang penuh fitnah, syirik, bidah dan maksiat, sebuah zaman yang kebenaran sudah berbalik menjadi kebatilan, kebatilan dinilai kebenaran. Kita butuh dan benar-benar butuh kepada ibadah kepada Allah. Tiada solusi terbaik untuk menenangkan jiwa dan membahagiakan hati kita dari caci makian, celaan manusia dan bulian manusia kecuali dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilai. Beribadah kepada Allah di masa yang penuh dengan fitnah, di sebuah masa di mana mayoritas manusia menjauh dari rumah Allah, engkau berada di rumah Allah. Mereka menjauh dari Al-Quran, engkau selalu membasahi mulutmu dengan Al-Quran. Mereka jauh dari ibadah salat, puasa dan yang lain-lainnya, engkau justru mendekat kepada Allah. Kahijratin alayya, pahalanya seperti pahala hijrah kepada aku, seperti hijrah dari Mekah ke Madinah. Qala fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau, sejatinya bukan engkau yang mereka dustakan. Walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun, akan tetapi yang didustakan oleh orang-orang zalim itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah lah yang diingkari, yang ditentangi oleh mereka orang-orang zalim, para pelaku syirik. Al-An'am ayat 33. Qal Abdullah bin Mas'ud kembali berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan mereka dengan doa, Allahumma 'alaika bi Abi Jahl, ya Allah aku serahkan kepadamu Abu Jahl. Allahumma 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya Allah aku serahkan kepadamu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah ibnu Abi Mu'ayth, wa 'Add as-Sabi'. Dan beliau juga menyebutkan nama yang ketujuh, akan tetapi kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, walam ahfadhu, aku tidak hafal nama ketujuh yang beliau sebutkan. Ini menerangkan kepada kita amanah ilmiah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meriwayatkan hadis Nabi. Beliau menyatakan ada tujuh orang, ada tujuh orang yang namanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya tersebut, tetapi yang aku hafal hanya enam nama. Ini menerangkan kepada kita ketawaduan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amanah ilmiah mereka. Tidaklah hal ini datang dari mereka melainkan karena ada rasa takut mereka kepada Allah jalla wa ala. Naam. Wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Laqad ra'aytu alladhi 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi qalibi Badar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah melihat semua mereka yang namanya disebutkan oleh beliau di dalam doanya di depan Ka'bah, semua mereka telah aku lihat menjadi mayat yang dibantai oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Fi qalib qalibi Badar, mereka, mayat-mayat mereka berada di dalam parit perang Badar. Allah Jalla wa Ala kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bagaimana perlakuan Abu Jahal dan kaum musyrikin terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sedang melakukan dakwah kepada tauhid dan mengingatkan mereka dari bahaya syirik. Qala Abu Jahal, suatu saat Abu Jahal berkata kepada kawan-kawannya yang sedang di dalam Masjidil Haram, yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, bisa-bisanya Muhammad melakukan salat di tengah-tengah kalian dengan santai. Maksudnya kalian biarkan saja dia salat, ya, sementara dia selama ini memerangi agama kita, menyesat-nyesatkan kita, memecah belahkan kita. Qalu na'am, mereka pun menjawab, baik kalau demikian wahai Abu Jahal. Biasa geng ya, pasti salah satu dari mereka ingin memuaskan ketua gengnya, ya udah biar urusan aku, siap, biar saya yang lakukan. Ya, yeah, caper, cari perhatian kawan-kawan agar dipuji seperti anak generasi micin sekarang. Siapa yang berani nyuri? Ya, aku sebagian. Biar aku. Siapa yang berani lemparin itu? Biar aku. Caper, cari perhatian dan agar dipuji dan dikatakan hebat berani oleh kawan-kawannya. Ya. Kalau dalam keburukan itu perangainya Abu Jahal CS, tak usah diikuti. Tak usah dipelihara dan itu bukan sebuah keberanian. Demi Allah. Ya. Keberanian untuk menzalimi manusia demi Allah itu bukan sebuah kejantanan. Itu bukan sikap pahlawan. Dan itu bukan sebuah keberanian, melainkan sebuah tindakan yang menunjukkan kebodohan dan kedunguan orang tersebut. Karena pelaku zalim kapanpun dan dimanapun dengan kondisi apapun, dia tidak akan pernah menang. Karena kezaliman yang ia lakukan akan dibalas total dan sempurna oleh Allah Jalla wa'ala. Dan selemah-lemah orang yang dizalimi, dia memiliki suatu kekuatan yang tidak dapat dikalahkan dengan dunia beserta isinya, yaitu doa. Seorang boleh mengintimidasi orang lain dengan senjata, merampas, mengintimidasi, ya, menakut-nakuti, ya, sehingga orang tersebut tidak berani membuat laporan terhadap kezaliman dan penindasan atau aksi jangkrik yang ia lakukan. Tetapi dia bisa. Siapa yang bisa menghalangi orang yang dizalimi itu bangun seperti akhir malam mendoakan orang yang telah dizaliminya? Siapa yang bisa menghalangi orang yang dizalimi mendoakan pelaku kezaliman di dalam doa, di dalam sujudnya, di waktu-waktu mustajab yang lainnya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatu da'awat mustajabat la hijaba bainahunna wa bainallah. Tiga doa yang langsung dikabulkan oleh Allah, tiada tirai antara doa mereka dengan Allah Jalla wa Ala. Yang terakhir adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Abu Jahal kembali berkata, "Awallati wal 'Uzza la in ra'aytu la ata'anna 'ala raqabatihi wa la 'affiranna wajhah." Demi Lat. Ya, nama berhala mereka. Ya. Orang yang soleh di tengah-tengah mereka yang suka membagi-bagikan roti untuk jamaah haji kemudian mati. Setelah mati dibuatkan patungnya kemudian disembah dan kuburannya dikeramatkan. Juga demikian batu yang dahulunya dia mengadon roti di atasnya juga mereka keramatkan. Jadi ya, mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan batu alasan karena dulu wali fulan di sini berada, pernah mampir di sini, itu budaya Abu Lahab CS, bukan budaya kaum muslimin. 6. Wal 'Uzza, dan demi 'Uzza, andai kata aku melihat Muhammad sekarang, maka akan aku injak-injak lehernya dan akan aku tampar wajahnya. Ucap Abu Jahal. Allahu Akbar. Ini yang dia ucapkan. Fa'ata Abu Jahalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Abu Jahal pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau sedang salat. Za'ama la yatawu raqabatah. Dia pun berencana untuk menginjak-injak leher Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum illa wahwa yanqusu ala aqibaihi wa yattakhi biyadihi. Begitu dia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menuju Nabi untuk menginjak-injak leher Nabi kita dan menampar-nampar Nabi kita, tiba-tiba dia tersungkur ke belakang. Padahal tiada sesuatu antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia datang dan hampir dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia tersungkur ke belakang. Maka mungkin yang melihat kejadian tersebut berkata, malaka ya Abul Hakam, ada apa? Apa yang terjadi wahai Abul Hakam? Karena kami tidak melihat ada orang yang mendorongmu dan juga tiada parit di depanmu. Kok tiba-tiba engkau jatuh tersungkur ke belakang? Ada apa? Mabuk juga bukan? Kenapa ya Abul Hakam? Abul Hakam ini yang panggilan Abu Jahal. Mereka menggelar Abu Jahal dengan Abul Hakam karena menurut mereka Abu Jahal adalah orang yang bijaksana. Al-Hakam dari kata Hakam yahkumu, orang yang memiliki hikmah. Maladhi hadas, apa yang terjadi wahai Abul Hakam? Tanya CS-nya. Dia pun menjawab, inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnahah. Sesungguhnya aku melihat parit yang berisikan api dan makhluk yang menakutkan serta memiliki sayap-sayap antara aku dengan Muhammad, itu para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada para sahabatnya, laudana minni lahtatafathul malaikatu afwan afwan, andai kata Abu Jahal mendekat kepadaku maka dia akan dicabik-cabik oleh malaikat-malaikat Allah yang berada di sini. Allah Jalla wa Ala menjaga Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pula yang akan menjaga para orang yang beriman. 6. Apabila makhluk mampu melakukan sesuatu terhadap kita, maka sesungguhnya itu dengan izin Allah dan kehendaknya. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan karena makhluk itu sudah kuat dan hebat. Apakah itu setan dari kalangan jin ataukah setan dari kalangan manusia? Oleh karenanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati mereka untuk takut hanya kepada Allah, untuk senantiasa tawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah. Bahkan suatu hari ketika beliau sedang berada di atas keledainya dan memboncengi sepupunya yang masih kecil dan belum baligh, saat itu yang bernama Abdullah bin Abbas, Nabi berkata kepadanya, ya ghulam inni wa'alimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tijahak. Wahai anakku, aku akan sampaikan kepadamu beberapa perkataan yang penting untuk kamu perhatikan dan kamu realisasikan. Ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah, laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Adakah yang mampu mencelakai seorang hamba yang Allah penjaganya? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak akan ada yang mampu mengganggu hamba yang dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Ihfadillah tajidhu tijahak, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan selalu di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika engkau memohon pertolongan maka memohonlah kepada Allah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law jitama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai kata seluruh manusia dari kalangan jin dan manusia bersatu padu ingin memberikan sebuah manfaat untukmu dengan sesuatu, niscaya sesuatu itu tidak akan mampu mereka berikan kepadamu kecuali sesuatu itu memang telah Allah takdirkan untukmu di dalam Lauhul Mahfuz. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andai kata mereka semua bersatu padu ingin membahayakan engkau dengan sesuatu, maka sungguh mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu tersebut memang telah Allah tetapkan atasmu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang perlu kita takut? Jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Selama kalian bersabar di jalan Allah, bersabar di atas tauhid, belum bergeser ke syirik, bersabar di atas sunnah, belum berpindah kepada bid'ah, dan bersabar di atas ibadah, belum bergeser kepada maksiat, wa tattaqu, dan tetap bertakwa kepada Allah, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, maka sungguh makar, konspirasi permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kalian tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dalam setiap permasalahan yang menimpanya. Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah maha menang atas segala urusannya. Tiada yang mampu mengalahkan Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Allah ciptakan gempa, tiada yang mampu lari darinya kecuali dengan izin Allah. Tiada yang mampu. Nah, Abu Jahal begitu melihat Nabi SAW langsung menuju ke arah Nabi untuk menginjak-injak leher Nabi kita yang sedang salat dan untuk menampar-nampar Nabi kita. Begitu dia jalan menuju Nabi SAW, tiba-tiba dia jatuh tersungkur ke belakang. Maka orang-orang musyrik yang melihatnya berkata kepadanya, malaka ya Abul Hakam, alladhi hadas, wahai Abul Hakam, kenapa kamu? Apa yang terjadi? Dia pun menyatakan, inna bainahu wa baini lakhunduqan min nar. Sesungguhnya antara aku dan dia ada parit berisikan api, wa haulan makhluk-makhluk yang menakutkan, wa ajnihah dan burung-burung yang bersayap-sayap. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, laudana minni lakhtatafatul malaikatu adwan adwan. Andai kata dia mendekat kepadaku, maka para malaikat akan mencabik-cabik anggota tubuhnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Sungguh benar apa yang Allah katakan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam, tatkala beliau ditangkap karena selalu mengajak kepada tauhid, selalu memperingatkan masyarakatnya dari bahaya syirik sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka dan pelaksanaan terhadap perintah Allah. Beliau ditangkap dan dibuka seluruh pakaiannya sehingga beliau telanjang bulat, tiada sehelai benang pun yang tersisa di tubuh beliau. Bagaimana perlakuan mereka terhadap Nabi Ibrahim? Ditangkap, ditelanjangi bulat. Telanjang bulat. Sehelai benang pun tidak tersisa di tubuh beliau. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Tatkala beliau dilemparkan ke dalam api, apakah beliau langsung berkata, baik-baik kalau demikian saya enggak akan lagi berdakwah, saya enggak akan lagi berdakwah, saya enggak akan lagi berdakwah. La. Yang Jibril alaihi salam memperlihatkan dirinya kepada Jibril, menawarkan bantuan atas perintah Allah. Dan andai kata Ibrahim menerimanya, tiada salah, bukan sebuah kesalahan dan tidak mengurangi daripada tawakal beliau. Tetapi Ibrahim menjawab, amma ilaika falak, adapun kepada engkau yang beliau ucapkan adalah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untukku dan ia sebaik-baik tempat aku menyerahkan segala urusan. Beliau pun dilemparkan ke dalam api. Allah turunkan perintah kepada aku, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya, wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar, di luar dugaan manusia. Api bisa mendingin, orang yang di dalamnya tidak terbakar. Tiada sulit bagi Allah. Kadang seorang itu selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia berusaha untuk melakukan setiap perintah Allah semampunya. Dia meninggalkan setiap larangan Allah. Dia menjaga zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Zikir setelah salat, zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir melihat mendengar petir, zikir melihat hujan turun, zikir melihat orang lain sedapat musibah, zikir ketika ingin menghadap kepada orang yang ia takuti. Ya, tenang hidupnya. Tidak ada yang perlu dia takut. Nah, Allah akan menjaganya. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang akan menjaga orang-orang yang beriman. Nah, Allahu Akbar. Abu Jahal, ketika menuju ke arah Nabi dengan tujuan ingin menginjak-injak leher Nabi kita yang sedang salat dan ingin menampar-nampar Nabi kita, Allah menjaga Nabi kita dan Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Allah kirimkan malaikat sehingga Abu Jahal jatuh tersungkur. Ketika orang berkata kepadanya, "Ya Abul Hakam, mal ladzi hadats?" Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kamu jatuh tersungkur ke belakang? Maka Abu Jahal menjawab, "Inna baini wa bainahu la khunduqan. La khandaqan min narin wa haulan wa ajniha." Sesungguhnya antara aku dan dia ada parit yang berisikan api, ada makhluk-makhluk yang menakutkan dan makhluk-makhluk yang bersayap, yaitu para malaikat. Sehingga Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Laudana minni lakhtatafathul malaikatu afan." Dari kata Abu Jahal mendekat, maka para malaikat akan mencabik cabik anggota tubuhnya, afwan afwan. Kemudian kata Abu Nulis, "An Urwa ibn Zubair, Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu menyatakan, sa'altu Abdullah bin Amr ibn al-As. Aku pernah bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Aku berkata kepada beliau, akhbirni bi asyaddi syai'in sana'ahul musyrikun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan kepadaku, apa yang paling berat dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah?" Maka Abdullah bin Amr bin As menceritakan, "Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholli fi hijril Ka'bah idz aqbala Uqbah ibnu Abi Mu'ayth." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di hijr Ka'bah. Di depan Ka'bah datanglah tokoh musyrik yang bernama Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. CS-nya Abu Jahal. فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَّقَهُ خَنَقًا شَدِيدًا. Dia pun meletakkan pakaiannya di leher Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, وَخَنَّقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا. Kemudian dia menyeret-nyeret Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Nabi kita sedang sholat, datang tokoh musyrik ini, Uqbah ibn Abi Mu'ayth, mengambil sehelai kain, kemudian kain tersebut diletakkan di leher Nabi kita, kemudian Nabi kita diseret-seret oleh dia di depan Ka'bah. Maka Abu Lahab, Abu Bakar melihatnya dan beliau tidak sanggup melihatnya. Faqbala Abu Bakar, Abu Bakar langsung datang menghampiri Uqbah ibnu Abi Mu'ayth yang sedang menyeret Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kain yang ada di tangannya. Hatta akhadha bi mankibih, Abu Bakar langsung memegang kedua pundaknya Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Pada wadafa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dorong, dia campakkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari beliau berkata, "Ataqtuluna rajulan an yakuna rabbi Allah?" Apakah kalian rela membunuh seseorang yang menegakkan tauhid di bumi Allah? Apa salahnya Muhammad? Abu Bakar, apakah dia mencuri? Apakah dia membunuh? Apakah dia merampok? Tidak, dia nabi, dia rasul. Yang dia sampaikan kepada kalian adalah wahyu Allah. Yang dia sampaikan kepada kalian adalah tauhid. Dia hanya mengajak kalian ke jalan Allah dan mengingatkan kalian dari bahaya syirik. Ataqtuluna rajula an yaqula rabbi Allah? Relakah kalian membunuh dia sehingga kalian berani dan keras hati kalian sehingga kalian menyeret-nyeret dia di depan Ka'bah, tanah yang paling suci di atas permukaan bumi ini? Ucap Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Uqbah ibnu Abi Mu'ayth yang sedang menyeret Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian tantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima dari kaumnya. Orang-orang yang tadinya sangat mencintai beliau, orang-orang yang tadinya memuji beliau, orang-orang yang tadinya menokohkan beliau, bahkan sebelum beliau menjadi nabi, beliau disertakan ke dalam majlis musyawarah tokoh-tokoh Mekah. Tetapi begitu beliau menjadi nabi, mengajak mereka kepada tauhid, menegur mereka untuk tidak berbuat syirik, untuk meninggalkan adat istiadat nenek moyang mereka yang mengandung syirik dan bid'ah, maka Nabi tidak sekedar mereka bully, tidak sekedar mereka intimidasi, tidak sekedar mereka katakan sebagai dukun, tukang sihir, orang gila. Bahkan sampai-sampai Nabi yang sedang sholat di depan Ka'bah rela mereka tarik lehernya dengan satu kain, kemudian mereka seret Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah, sehingga Abu Bakar datang dan mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid yang sedang menyeret Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian rela membunuh seorang yang berkata Rabbku adalah Allah? Mereka rela meletakkan kotoran unta di atas pundak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud di depan Ka'bah. Kenapa jamaah? Karena memang tauhid dan syirik itu selalu bermusuhan, tidak akan pernah bertemu. Ya. Karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka adalah tauhid dan Nabi selalu mengingatkan mereka dari bahaya syirik. Dan demi Allah tiada seorang pun yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik. Mengajak masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan kepada mereka bahaya bid'ah, melainkan akan menerima sebagian apa yang telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa gangguan dari masyarakatnya dan peperangan yang dilakukan oleh sebagian orang terhadapnya, dan itu sudah sunnatullah terhadap hamba-hambanya sampai hari kiamat. Yang tidak siap menerima resiko itu, maka jangan dia mengambil kewajiban berdakwah. Karena itu konsekuensinya, setiap pendakwah, sehikmah apapun dia dalam berdakwah, selembut apapun bahasa yang dia pakai, sesantun apapun dia dalam berdakwah, kalau isi dakwahnya tauhid, memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik, ritual-ritual syirik dia tentang, dia jelaskan, ritual-ritual bidah dia peringatkan, pasti akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Nah, sekalipun seorang itu harus selalu introspeksi diri, selalu berdoa kepada Allah, selalu membenahi dirinya. 6. Assalamu akhwati asmaani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kemudian kata penulis, hadza ma waqa'a lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa gangguan yang diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat Mekah. Wa amma ma waqa'a li ashabihi wa katsirun wa min. Adapun gangguan kaum musyrikin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangatlah banyak. Dan di antaranya adalah beberapa gangguan yang diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum musyrikin, gangguan kaum musyrikin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh penulis di sini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena ana ada kajian ba'da maghrib dan baik, ada beberapa pertanyaan masuk. Masya Allah, panjang sekali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah? Ustaz, benarkah banyaknya bencana atau musibah yang datang itu disebabkan oleh banyaknya dosa umat manusia? Taubat umat manusia belum serius. Bukankah umat pada suatu tempat itu memang tidak semuanya beriman? Ada juga yang memang kafir atau musyrik. Apakah itu sebabnya? Barakallahu fiik. Secara umum para ulama menyebutkan kaidah, musibah itu terjadi karena beberapa hikmah yang Allah inginkan. Yang pertama, untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, berarti karena dosa. Yang kedua, untuk mengangkatkan derajat mereka tatkala mereka bersabar dan ihtisab dengan musibah tersebut. Nah, dan hendaknya setiap kita ketika diuji oleh Allah, Allah turunkan suatu musibah terhadap diri kita, maka hendaknya kita selalu mengingat sebab yang pertama, karena dosa-dosa kita. Enggak mungkin dong kita enggak punya dosa. Nih, betapa banyak nikmat Allah yang telah kita kufuri. Dan betapa banyak maksiat yang telah kita lakukan untuk Allah Jalla wa'ala. Dan secara kaidah umum memang demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Azhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh terjadi berbagai kerusuhan, kehancuran di darat dan di laut dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Abdullah bin Abbas menyatakan, "Bima kasabat aydin nas," maknanya adalah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan tafsir Al-Quran mesti dikembalikan ke pemahaman para salaf. Tujuannya agar mereka merasakan hasil dari sebagian dosa yang telah mereka lakukan, agar mereka kembali. Kalau manusia yang penuh dengan kelalaian ini tidak pernah ditegur oleh Allah dengan tsunami, tidak pernah ditegur dengan gempa, tidak pernah ditegur dengan insiden lalu lintas, insiden pesawat terbang, dan berbagai teguran Allah yang lainnya, maka mereka yang sedang lalai akan semakin lalai. Tidak akan ingat kepada Allah. Ya, tiap malam diskotik, tiap malam dugem, ya akan riba terus, akan mencuri selalu, akan tetap aja memakan uang suap, menyuap, uang haram, membunuh, ya. Dengan adanya teguran-teguran yang seperti ini, sebaiknya mereka bertaubat. 6. Karena sebagian mereka itu tidak cukup dengan teguran ayat-ayat syar'iyah dari Al-Qur'an dan hadis. Harus ditegur dengan ayat-ayat kauniyah. Maka ini teguran buat kita. Ya. Musibah yang banyak ini yang terjadi ini, ya, baik hari-hari ini maupun sebelumnya, teguran dari Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Agar kita introspeksi diri, agar kita kembali menghadap kepada Allah dengan taubat, iman dan amal saleh. Karena bagaimana seandainya teguran itu datang dan kita sedang bermaksiat, ya dan billah. Bagaimana seandainya pesawat yang kita tumpangi meledak, kita mati sedang melakukan perjalanan untuk bermaksiat kepada Allah, perjalanan untuk teken kontrak riba, perjalanan untuk zina, perjalanan untuk judi, perjalanan untuk membunuh orang lain. Bagaimana seandainya gempa terjadi, meruntuhkan sebuah bangunan, dan kita di dalamnya sedang bermaksiat kepada Allah, ya dan billah. Bagaimana seandainya tsunami datang dan kita sedang bermaksiat kepada Allah? Pernahkah kita berpikir demikian? Siapa yang menyangka kita sedang kajian seperti ini, gempa terjadi, ya dan billah, kita sedang riya, na'udzubillah min dzalik. Dia berceramah, rupanya sedang riya, jatuh bangunan menimpanya, mati sedang riya. Ya dan billah, mati su'ul khatimah. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Di dalam ayat Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, afa min ahlul qura ya'tihum ba'suna wa hum na'imun. Apakah penduduk suatu negeri, masyarakat suatu tempat akan merasa aman dari teguran kami, dari adab kami, yang datang tiba-tiba dan mereka sedang tidur. Sedang tidur. Tetapi belum bertobat dari berbagai dosa yang telah ia lakukan. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk suatu negeri, masyarakat suatu tempat akan merasa aman dari azab kami yang datang secara tiba-tiba di waktu duha dan mereka sedang bermain? Siapa yang pernah memprediksi datang tsunami ke Aceh di tahun 2004 di waktu duha di hari Ahad? Sebagian orang, ya, sedang menunggu untuk merayakan tahun baru setelah merayakan malam, ya, hari raya, sebelum tahun baru, nah, hari raya yang bukan hari raya muslim, nah, Allahul Mustan, apa namanya, tidak menduganya ada pun orang yang mati dalam musibah tersebut. Tidak perlu kita membicarakan individu mereka, mati mereka su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Yang paling penting bagi kita adalah memberikan bantuan untuk mereka. Adapun mereka yang mati, kita serahkan kepada Allah. Yang mukmin kita berbaik sangka, mudah-mudahan, yeah, dia husnul khatimah, yeah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan musibah yang menimpanya tersebut menjadikan dia seorang yang mati syahid, mati husnul khatimah. Karena di antara mati husnul khatimah adalah mati ditimpa bangunan, mati tenggelam di dalam air. Tapi kalau matinya ditimpa bangunan tapi sedang berzina, sedang berjudi, ya, tidak bisa dikatakan mati husnul khatimah. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya, itu Nabi katakan kepada seorang yang sedang berada di medan jihad bersama Nabi, tetapi mati bunuh diri. Jelas? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Dan apabila azab Allah datang, itu akan menyeluruh. Mukmin dan kafir akan terkena. Adapun orang-orang mukmin, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Adapun orang-orang kafir, maka akan dibangkitkan sesuai kekufuran mereka. Yang mukmin husnul khatimah, orang yang bukan sedang bermaksiat kepada Allah mati husnul khatimah, yang kafir maupun mujrim mati su'ul khatimah. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan wattaqu da'u wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan azab Allah yang apabila datang tidak hanya menimpa orang-orang yang kafir saja. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Oleh karenanya hendaknya kita selalu menjaga niat. Andai kata azab datang dan kita berada di tengah-tengah ya umat manusia, seorang itu berada di tengah-tengah pelaku kesyirikan, kebidaan dan maksiat, tapi dia tidak termasuk dari mereka, hatinya selalu mengingat Allah, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi yang menyampaikan tatkala ada suatu tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka seluruh mereka dan yang ada di tempat tersebut ditenggelamkan oleh Allah. Maka Aisyah menjawab, bagaimana hal itu dilakukan ya Rasulullah, sementara di tengah-tengah mereka kan ada yang tidak ikut serta dalam perbuatan itu, ada orang saleh. Maka Nabi menyatakan semua mereka kena, tetapi yub'atsuna 'ala niyyatihim, setiap mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu telah habis, sisa pertanyaan yang masih ada insyaallah taala kita bacakan pada pertemuan besok sore insyaallah taala. Wabillahi taufik, karena ana ada kajian badal maghrib dan badal isya juga, mohon maaf ya. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.